والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يحفظنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا ومن له تعلق بنا من أوصانا بالدعاء من أحسن إلينا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسحبهم سلامة ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم مجملين بخير الدنيا والدين وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا حجة إلى بيت الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اللطف والعافية والسهل والجمالة والرضا والعناية وأن الله يرزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعته مع اللطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كلية صالحة جامعة ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت وعلى كل ذلك على هذه النية وعلى منا وحبيب علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا به في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk bersama kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini hari demi hari semakin membawa keberkahan untuk semuanya, baik dalam kehidupan dunia ini dan khususnya ketika kita berada di alam barzakh dan akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dan malam hari ini Majlis Ar-Raudhah dapat tambahan kemuliaan. Ini di samping saya ada tamu dari jauh, Kiai Tobari. Insyaallah nanti akan bersama kita menyampaikan apa yang bisa beliau sampaikan dari ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada beliau. Kalau saya tidak salah, beliau ini garis keturunannya masih nyambung kepada Kiai atau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Terus ngaten. Betul ya? Ya, masih nyambung ke ya Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau jenengan tahu kitab ada Nasihatul Ibad itu ya, ada nasihat-nasihat yang 6, nasihat 5, nasihat 3 dan seterusnya. Ya, ini masih punya garis keturunan ke sana beliau. Insyaallah majlis ini tambah barokah. Amin. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Karena Majlis Ar-Raudhah sesi setelah Ramadan dan seterusnya pengin membuat yang mengajar dan belajar banyak membaca Al-Quran, paham isinya dan mengamalkannya. Karena inti dari ajaran semua para awliya wassolihin, intinya itu semua kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada wejangan-wejangan atau hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sehingga sangat salah kalau ada orang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, warga nahdiyin, para habaib, para kiai, para ulama yang ada di Indonesia ini ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tentunya sangat salah. Kenapa bisa sangat salah? Karena ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang saya maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah teman-teman kita yang suka solawatan, suka maulidan, suka ziarah kubur, dari kalangan para habaib, NU dan lain sebagainya di berbagai belahan dunia. Mereka itu punya perhatian yang sangat besar kepada Al-Quran. Kalau kita lihat di pesantren-pesantren di Indonesia ini, pesantren tahfidz Quran yang terbanyak adalah pesantren-pesantren guru-guru kita. Jumlahnya itu tidak bisa dihitung lagi karena banyaknya. Di dunia ini tidak ada pesantren tahfidz Quran, meskipun di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, di sono itu tahfidz Qurannya sama di Indonesia jauh lebih besar di Indonesia. Makanya jenengan jangan pesimis terhadap bangsa kita ini. Bangsa kita ini bangsa yang luar biasa. Bangsa yang luar biasa. Di sini kalau kita lihat mulai dari Solo, pesantren tahfidz Quran ya banyak. Ke Jogja ya banyak. Kita ke Boyolali ya banyak. Kita pergi ke Semarang ya banyak. Pekalongan ya banyak. Setiap desa di situ hampir ada guru yang mengajarkan tahfidz Quran. Ada guru yang mengajarkan tahfidz Quran. Sehingga kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak ngerti Al-Qur'an itu sangat aneh gitu ya, sangat aneh, enggak mungkin. Apalagi para habaib. Yang namanya habib kok enggak ngerti Al-Qur'an itu mustahil. Ajarannya para habaib tidak bersumber dari Al-Qur'an, mustahil. Kenapa? Kalau kita baca sejarah para habaib yang merupakan kakek-kakek dari Wali Songo. Wali Songo ini yang ada di Indonesia, yang kita kenal Wali Songo, itu nasabnya semua bersumber kepada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asalnya dari Hadramut sana. Ya, garis nasabnya dari sana. Kalau kita lihat leluhurnya Wali Songo, itu mereka wulida bitarim wa hafizul Qur'anil Azim. Lahir di kota Tarim, hafal Al-Qur'an. Jadi hafal Al-Qur'an itu syarat KTP gitu ya, kartu tanda penduduk, lahir kota Tarim, status hafal Qur'an. Kalau kita lahir Solo, status belum menikah. Jadi statusnya belum menikah. Kalau dulu para aulia ini lahir kota Tarim, status hafal Al-Qur'an. Lahir kota Tarim, status hafal Al-Qur'an. Lahir kota Sewun, status hafal Al-Qur'an. Lahir kota A, status hafal Al-Qur'an. Dulu seperti itu. Makanya kalau kita pergi ke Hadramut sana, di Tarim khususnya, atau kota Siwun, nanti di setiap masjid-masjid peninggalan orang-orang soleh yang ada di sana, itu hafalan khataman Al-Quran bukan setahun sekali. Atau tadarus Al-Quran bukan cuma Ramadan. Tiap hari ada tadarus, dan seminggu sekali masjidnya itu khatam Al-Quran. Seminggu sekali masjidnya khatam Al-Quran. Ada jadwalnya khusus, Senin yang dibaca apa, Selasa yang dibaca apa, Rebo yang dibaca apa, sehingga urut satu minggu khatam Al-Quran. Kalau di Indonesia dicontoh diambil 30 hari sekali khatam Al-Quran. Banyak para habaib di masjid-masjidnya, di langgar-langgarnya, di musola-musolanya, beserta para kiai, maghrib sampai isya tadarus Al-Quran. Sehingga dalam satu bulan khatam Al-Quran. Namanya boleh macam-macam. Ada yang ngasih nama tadarus, ada yang ngasih nama semaan. Ya, terserah namanya apapun, tapi kegiatannya adalah membaca Al-Quran bersama-sama secara berkelompok dan bergiliran. Mereka orang-orang yang betul memegang Al-Quran dan Sunnah. Makanya adabnya tinggi, budi pekertinya luhur. Contoh Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, salah satu cucu Rasulullah SAW ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin, keturunannya Rasulullah yang awal. Beliau punya anak, beliau punya pembantu. Pembantunya kebetulan ngambilkan air buat wudu. Ngambilkan air itu pakai dulu guci gitu ya, gentong. Nah, lah karena gentongnya besar, berat, pembantunya kurang hati-hati kepleset. Ketika terpleset, gentong ini jatuh persis di kepala anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang masih bayi. otomatis si anak meninggal seketika. Ya, meninggal seketika. Saya mau nanya, insya Allah itu tidak terjadi pada kita. Kalau terjadi, marah atau enggak marah? Marah atau murka? Kalau marah enggak seberapa nih. Kalau murka itu lebih berat lagi dia. Bukan lagi marah, mungkin murka ya. Murka. Terus kira-kira kita kaget atau enggak kaget? Jantungan atau enggak jantungan? Stres atau enggak stres? Stres. Sayyidina Ali Zainal Abidin, wajar sebagai manusia mau timbul amarahnya. Amarahnya mau timbul. Maka segera dikatakan wal kadhiminal ghaidh. Pembantunya itu baca Al-Qur'an. Kenapa? Ngerti. Majikannya itu ahli Qur'an. Majikannya itu sukanya baca Al-Qur'an. Dan majikannya bukan cuma baca, paham isinya Al-Qur'an. Segera lihat majikannya kok ada kesempatan mau marah. Wal kadhiminal ghaidh. Dibacakan ayat, Allah itu akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang mau menahan amarah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku tahan amarahku, enggak jadi marah saya. Wal afina 'anil nas. Dan orang-orang yang mau maafkan, ya udah kamu saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang-orang yang berbuat baik, ya udah kamu saya merdekakan, udah bebas. Kamu bukan budak saya lagi. Justru dikasih hadiah, dimerdekakan, dimaafkan, padahal membunuh anaknya walaupun tidak sengaja. Kenapa? Paham isi Al-Qur'an, paham makna ayat tersebut. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Makanya enggak mungkin kalau kita-kita ini menyimpang dari Al-Qur'an, itu sudah tidak mungkin. Kalau ada penyimpangan, yaitu mungkin kitanya yang menyimpang karena enggak mau nurut sama guru. Selama kita nurut guru, kita megang ajaran guru-guru tersebut, tidak mungkin menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemarin sudah kita bahas beberapa keutamaan membaca Al-Qur'an. Sampai disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kemarin, man istama ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah wa man talaha kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Barang siapa mau mendengarkan satu ayat dari Al-Qur'an, maka satu ayat yang dia dengarkan tadi dicatat sebagai pahala kebajikan yang berlipat ganda. Pahala kebajikan yang berlipat ganda. Dan barang siapa yang membaca satu ayat, kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Kelak ayat yang dia baca itu menjadi cahaya di hari kiamat. Hari saat orang bingung, hari saat orang sumpek, hari saat orang itu mengalami sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, satu ayat yang dibaca itu jadi cahaya. Kalau baca satu ayat jadi cahaya, kira-kira kalau khatam Al-Quran jadinya apa ya? Bapak Ibu coba perhatikan ruangan ini. Ini lampunya banyak atau sedikit? Banyak. Terang atau enggak terang? Terang. Enak atau enggak enak? Pilih terang atau peteng? Gelap. Pilih terang. Sekarang saja kita kalau di kamar mandi, lagi mandi, lampu mati, enak atau enggak enak? Ketika makan tiba-tiba lampunya mati, enak atau enggak enak? Lah kalau kiamat enggak punya lampu kira-kira bagaimana? Tentunya suntuknya luar biasa, sumpeknya luar biasa. Lah orang yang banyak baca Al-Quran, itu lampunya bukan satu. Satu ayat jadi lampu, nuran, jadi cahaya. Satu ayat jadi cahaya. Lah dua ayat, dua cahaya. Tiga ayat, tiga cahaya. Jadinya nanti anwar, bukan cuman nuron tapi anwaron, cahaya-cahaya yang sangat sangat banyak. Makanya nanti orang-orang yang ahli baca Al-Quran ini, mereka terang benderang wajahnya, terang benderang tubuhnya, terang benderang sekitarnya, dan menerangi yang lain, memberikan syafaat kepada keluarganya, berikan syafaat pada teman-temannya, menjadi penolong. Kenapa? Karena punya cahaya. Di hari kiamat itu jadi cahaya. Lantas bagaimana di dunia? Nah kalau di hari kiamat saja jadi cahaya, apalagi di dunia. Hari kiamat itu super. Super. Super apa? Super apa kira-kira kiamat itu? Jenengan siap merasakan kiamat? Tentunya gak ada yang siap merasakan kiamat, ya kan ya? Gak mau merasakan kiamat. Itu jadi super. Perdahsyat bencananya. Itu hari kiamat. Ayatnya pun jadi cahaya. Kira-kira sekarang ini jadi cahaya atau tidak? tentunya jadi cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di hati, cahaya di pikiran, cahaya di tubuh. Sehingga orang-orang yang baca Al-Quran itu betul-betul munawar, dirinya itu bercahaya. Kelihatan cahayanya di wajahnya. Hanya orang-orang yang tunanetra batinnya yang tidak bisa melihat cahayanya orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Lah cahayanya itu bagaimana? Sebelum saya lanjutkan, coba Mas Roni, efeknya dikurangi, terlalu banyak gemanya. Ya, Mas Roni, dibuat seperti biasa. Mas Roni posisi tetap di sound system, jangan kemana-mana. Monggo diunjuk. Kita boleh diminum. Yang lain silahkan diminum minumannya. Yang sudah habis cukup di batin saja. Ini kita baru barusan nyampe dari Jogja. Ini roti buatan sendiri ya. Ya, alhamdulillah. Cukup jelas. Enak begini ya. Tadi terlampau menggema gitu. Saya sendiri dengarnya pusing kalau gema menggema gitu. Munawwar, orang yang ahli baca Al-Quran itu dirinya bercahaya, sehingga dia ada dimanapun ya terang, padang. Yang di sampingnya yang tadinya gelap-gelap, butek-butek gitu, yang tadinya ruwet-ruwet, sumpek-sumpek, kalau di sampingnya ahli Al-Quran jadi terang, adem, enak. Kok sekarang saya bisa berpikir jernih ya? Kok sekarang saya bisa melihat dengan jelas ya? Tadinya masalah itu terasa berat. Masalah itu kok terasa enggak mungkin terselesaikan. Kok duduk di samping orang itu, kok jadinya sekarang kok mudah ya menyelesaikan masalah ini ya? Oh, solusinya kok kelihatan. Kenapa? Lah karena dapat cahaya, ketularan cahayanya. Seperti saya, seperti jenengan. Ini kalau lampunya padam ya gelap. Lawang kita enggak munculkan cahaya kan? Ya gelap. Tapi karena ini ada lampu, kita ketularan cahaya lampu. Sehingga kita bisa baca, kita bisa lihat wajah mana yang ganteng, mana yang kurang ganteng. Kan kelihatan semua. Mana yang ngantuk, mana yang bersemangat. Kelihatan karena ada cahaya. Nah kalau kita di dekatnya orang soleh yang bercahaya, ya seperti itu. Diri kita jadi seger. Kenapa? Tercahayai, terterangi. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. menyatakan, rumah yang dibacakan Al-Quran, dilihat oleh malaikat dari langit, rumah itu bercahaya, seperti kita yang di muka bumi, melihat bintang-bintang yang berkejora di angkasa sana. Langit itu kan gelap. Ya, yang membuat langit terang adanya cahaya. Di antaranya rembulan, matahari, bintang itu cahayanya luar biasa. Jauhnya luar biasa, dari bumi bisa kelihatan. Dari bumi bisa kelihatan, karena cahayanya sangat, sangat terang. Lah rumah kita dilihat oleh malaikat dari langit, kalau dibacakan Al-Quran, rumah kita itu bercahaya seperti bintang tersebut. Pertanyaannya, kalau rumahnya ketularan cahaya karena dibacakan Al-Quran, lah kira-kira yang membaca itu sendiri cahayanya seperti apa? Ini jadi terang gara-gara lampu itu. Lah kalau lampu itu sendiri cahayanya seperti apa? Lah kita yang baca Al-Quran itu nur, jadi cahaya dia. Dia betul-betul bercahaya. Nah para awliya wa sholihin, mereka jalan dengan cahaya tersebut. Makanya gak mungkin kok judulnya wali kebrasuk, wali salah jalan. Gak mungkin yang judulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salah jalan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersesat, atau Habib Abdullah Haddad tersesat. Itu sudah tidak mungkin. Kenapa? Hidupnya itu sama Al-Quran. Ma'al-Quran. Mereka selalu bersama Al-Quran. Duduknya yang deres, ngelamunnya yang deres Quran. Tidurnya yang ngelamunkan Al-Quran. Hidupnya seperti itu. Kok bisa dibilang tersesat? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas atau kurang jelas? Apanya yang jelas? Apanya yang jelas nih? Hah? Cahaya. Cahayanya apa? Cahayanya Al-Quran. Sudah pernah lihat? Loh, katanya jelas. Katanya cahayanya Al-Quran jelas. Sudah pernah lihat belum? Sebetulnya sudah, cuman gak kroso gitu ya. Ketika kita baca, otomatis itu bercahaya. Sehingga pernah diceritakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anuh. Kita ngerti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, kalau saya tidak salah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu orangnya tubuhnya tidak tinggi. Enggak tinggi. Mohon maaf, kalau berdiri sama apa ya, kambingnya agak tinggi itu tingginya sama. Berarti pendek atau tinggi? Pendek. Tapi manusia yang satu ini namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW minta, "Wahai Abdullah, tolong bacakan Al-Qur'an buat saya." Coba saya mau nanya, kalau Kanjeng Nabi yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an minta tolong sahabatnya suruh ngaji membacakan, berarti ini bacaannya bagus atau enggak bagus? Bacaannya bagus. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sekali duduk dengan Rasul hafal 70 surat, ya beliau ini. Beliau ini yang langsung dapat hafalan 70 surat langsung dari Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau dikenal sebagai ahli Al-Qur'an. Nah, kebetulan suatu hari beliau didatangi seorang yang minta nasihat. Ya, datangi seorang yang minta nasihat. "Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong saya dikasih nasihat biar jiwa saya yang gelisah ini mendapatkan obat. Biar jiwa saya yang gelisah mendapatkan obat. Saya sumpek, saya suntuk, hati saya enggak enak, ruwet, tolong dikasih nasihat." Lah itu loh bedanya orang sekarang dengan orang dulu. Orang sekarang itu kalau datang ulama minta nasihat buat obat hati. Orang dulu ya, kalau datang ulama minta nasihat buat obat hati. Orang sekarang datang ulama minta doa biar tokonya laris. Jadi urusannya kebanyakan ke urusan fulus, urusan duit, betul. Sebetulnya duit itu penting atau enggak penting? Penting. Penting atau enggak penting? Enggak penting. Duit itu enggak penting, cuman pokok. Enggak penting. Lah kenapa kok pusing gara-gara duit? Yang penting jenengan atau duit? Mana yang lebih penting, Anda atau uang? Anda. Saya, gitu kan? Saya. Kita atau uang? Kita. Sehat kita atau uang kita? Akal kita atau uang kita? Pikir kita atau uang kita? Kalau gara-gara uang jadi pusing, mau enggak? Enggak mau. Berarti uang ini penting atau enggak penting? Enggak penting. Lah ngapain pusing gara-gara uang? Oh, cuman uang. Yang penting kan kepala kita. Jangan sampai kepala kita pusing gara-gara uang. Lah orang dulu enggak mau. Mereka pusing gara-gara uang enggak mau. Moh gitu ya. Pusing gara-gara uang. Kalau pusing mikir neraka mereka mau. Pusing mikir neraka, pusing mikir siksa kubur mereka mau. Pusing karena dunia tidak mau. Nah, sumpek nih hatinya suntuk. Orang dulu tuh kalau hatinya enggak enak sedikit bingung. Kalau kita nih hatinya peteng mati ya enggak bingung. Jadi orang dulu tuh kalau sholat Allahu Akbar kok masih bisa ingat dunia, itu bingung. Masih ingat ceritanya sahabat? Allahu Akbar. Sholat sunnah, bukan wajib. Sholat sunnah 2 rakaat di kebunnya. Ketika sholat kok lihat ada burung yang indah, ya, kelihatan gitu di kebunnya, kemudian bertengger di salah satu ranting dahan pohon yang ada di perkebunan tersebut. Kemudian burung itu berkicau. Sempat mendengarkan suara kicau burung itu sebentar, akhirnya lupa. Ini rakaat keberapa? Ya, akhirnya selesai salam, dia bilang, "Burung ini membuat saya lupa jumlah rakaat." Sumpek dia, kok sampai saya lupa jumlah rakaat gara-gara burung ini? Sebagai hukuman terhadap dirinya, sebagai hukuman terhadap dirinya yang lupa jumlah rakaat gara-gara burung yang bertengger di salah satu pohon di perkebunannya, maka perkebunan yang isinya ribuan pohon itu langsung disedekahkan untuk fuqara wal masakin. Jenengan sanggup niru? Sanggup niru enggak? Allahu Akbar. Justru merencanakan duit. Ngapunten ya. Merencanakan duit sambil sholat. Betul atau betul? Lah ya kan bedanya sangat jauh. Beliau-beliau itu kalau bercermin, orang-orang soleh, kalau bercermin, kalau ibu-ibu bercermin, lihat jerawat nambah atau tidak. Itu ibu-ibu. Kalau bapak lihat kumisnya tambah tebel atau enggak gitu kan. Ini wajah saya gimana? Tambah hitam atau tambah putih, mulus atau ngeronjal. Ini orang sekarang. Kalau orang dulu, orang-orang soleh enggak, kalau bercermin itu dilihat, wajah saya ini berubah jadi keledai atau tidak ya. Karena ada riwayat, itu orang yang nanti sholat mendahului imam, wajahnya dirubah jadi keledai. Jadi dia bercermin, saya ini seperti keledai, tidak wajah saya. Jangan-jangan seperti keledai. Terus dia ingat ayat-ayat, nanti di hari kiamat ada orang-orang yang wajahnya jadi hitam, kelam. Maka dia bercermin, wajahku udah jadi hitam enggak ya? Hitam seperti yang dimaksud, bukan hitam kulit. Enggak ada sinarnya, jadi keras, jadi hitam enggak? Yang dipikir seperti itu. Enggak mikir ganteng atau ayu itu enggak mikir. Karena yang ganteng ya tetap ganteng, sing ayu ya tetap ayu, sing elek ya tetap elek. Kan seperti itu. Jadi yang dipikir itu kalau bercermin, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Yang dipikir khuluknya, akhlak saya baik enggak ya? Saya bagaimana? Itu orang-orang yang terdahulu. Makanya begitu sholat gak khusyuk, dikit saja kurang khusyuknya, suntuknya luar biasa, sumpek. Nah kalau udah sumpek, datang ke ulama, nanya apa obatnya. Seperti kita, mata kok agak gak enak, ya tanya sama apotek, tanya sama dokter, ini obat mata apa ya, kok mata saya agak gak enak ini ya, kok dilihat kok agak rabun, kenapa ya, gigi kok cekot-cekot sakit gitu kan, terganggu atau gak terganggu? Terganggu, cari obatnya atau didiamkan biasanya? Kan cari obatnya, kira-kira apa nih, untuk ngurangi rasa sakit gigi, kaki kok dibuat jalan susahnya luar biasa. Maka dia akan datang ke tukang urut atau ke fisioterapi, kaki saya ini kenapa? Dia akan berobat, karena gak nyaman, salah satu bagian tubuhnya gak enak. Lah orang-orang soleh itu yang dipikir bukan tubuhnya, hatinya dulu sebelum tubuhnya. Kalau kita ini tubuhnya dulu, hati hampir gak pernah dipikir. Bedanya di situ. Nah ini dipikir, kok hati saya gak enak. Datanglah orang ini kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mas Roni, efeknya kasih dikit boleh, dikit aja. Satu strip. Tes. Ya, datang ke tempatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ngomong, saya ini sumpek, hati saya enggak enak. Tolong saya dikasih obat. Tolong saya dikasih obat. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ngasih nasihat. Kalau penyakit sumpek, gelisah, resah itu mendatangimu, maka pergilah ke tiga tempat ini. Pergilah ke tiga tempat ini. Itu akan menjadi obat untukmu. Yang pertama, pergilah ke tempat yang di tempat itu dibacakan Al-Quran. Ya, orang sekarang kalau sumpek yang disetel dangdut, nyetel musik. Betul atau betul nih? Kalau sumpek yang dicari televisi. Betul bu? Ya, bukan orang yang kumpul baca Al-Quran. Nah, ada pula orang yang ada orang kumpul baca Al-Quran, baca surat Yasin. Ada pula orang mengatakan jangan kumpul sama orang seperti itu bid'ah neraka. Ada juga yang ngomong begitu. Aneh kan? Padahal kalau sahabat mengajarkan, kalau kamu lagi sumpek, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau sumpek datangi di tempat yang di situ dibacakan Al-Quran. Entah itu orang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, satu ayat, dua ayat bersama-sama, pokoknya dibacakan Al-Quran. Kamu datang ke sana, dengarkan apa yang mereka bacakan, dengarkan dengan baik. Yang kedua, datanglah ke majlis ilmu yang bisa mengingatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang pengajian. Pengajian yang bisa membuat hati tenang. Ya, bukan pengajian yang isinya manas-manasi. Wadah pengajian itu manas-manasi, Dok. Yang berbuat seperti ini neraka, panas semuanya. Datang mau hati tenang dikasih neraka. Saya heran kok orang ya senang gitu ya. Kok ada yang senang gitu. Kamu pokoknya begini neraka. Suamimu suka begini neraka. Kalau suamimu seperti itu ganti saja, tukar suami yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Orang tuamu seperti itu, udah orang tuamu sesat. Ya, kalau orang tuamu mati seperti itu enggak usah kamu doakan, percuma kamu doakan. Na'udzubillah min dzalik. Kan pernah itu saya datang di pengajian ditanya ibu-ibu. Ibu-ibu nanya, "Ustaz, ini tetangga saya meninggal dunia. Orangnya enggak pernah sholat. Muslimah, tapi enggak pernah sholat. Itu disolatkan atau enggak disolatkan?" Madhab Syafi'i mengatakan wajib disolatkan. Pokoknya KTP-nya Islam, meninggalnya mau mabuk, meninggalnya mau nabrakkan diri ke sepur. Ya, ngungkuli Superman kan? Ya. Menabrakkan diri ke sepur ini kan ngungkuli Superman. Kalau Superman kan enggak menabrakkan diri ke sepur, nahan sepur itu Superman. Kalau ini melawan sepur, ini kan ngungkuli Superman. Meninggalnya model apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun tetap wajib disolatkan selama dia seorang muslim atau muslimah. Yang penting diakui sebagai seorang muslim atau muslimah. KTP-nya Islam. Walaupun Islamnya sebatas KTP. Artinya tidak menjalankan sholat, dia tidak puasa, dia punya duit banyak tapi enggak zakat gitu kan. Bukan karena dia menentang, tapi karena dia memang malas gitu. Bawaannya malas, tergoda setan. Kok ora sholat? Wes cek malas aku sholat. Jadi sholat ya wajib, tapi enak turune. Kan banyak tuh yang di sini model begitu. Banyak tuh, jujur saja kalau subuh tuh bablas sering kita kan. Kita kan masih model begitu, enggak usah gaya enggak begitu gitu loh ya. Kalau memang begitu ya begitu, ya kan? Kalau begini ya begini. Jangan yang begitu ngakunya begini, nanti yang begini ngakunya begitu. Paham? Apa? Begini dan begitu. Jadi tetap disolatkan. Akhirnya ibu tadi cerita, ini Ustaz, kami lagi sholat, sudah pakai rukuh mau nyolatkan jenazahnya. Anak perempuannya muncul, lari teriak, jangan sholatkan ibu saya, ibu saya gak pernah sholat, jangan disolatkan, gak ada manfaatnya. Lah ini gurunya siapa nih, kok anak durhakanya seperti ini? Lah ini jangan datang ke pengajian-pengajian yang model begitu, yang buat hati sumpek, hati ruwet, ngejak musuhan dengan yang lain, ngejak menghina yang lain. Datang pengajian yang ngajak, kalau kamu dicaci, dimaki, tekno wae. Dionek-onek kendi, dicaci maki, biarkan saja, doakan. Yang semuanya nentrem kena, arti yang disebut moga-moga sedanten mlebet swarga. Enggak dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Padahal umat Islam itu nanti insyaallah semua masuk surga. Lah kalau dia bilang neraka, neraka, neraka, yang di surga siapa? Ini bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang pengajian yang bisa membuat kamu ingat sama Allah Ta'ala. Dan ciri-ciri wali ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, siapakah wali Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah, orang yang kalau kamu lihat, kamu bisa ingat sama Allah. Sepele ya, Rasul itu ngasih petunjuk sederhana. Kalau ada orang kamu lihat dia, kamu ingat sama Allah, itu wali. Nah sebaliknya, kalau kita lihat orang kok ingat mabuk, lah ini bahaya ini. Wah ini jam mendem gue, ini jam mabuk saya ini. Saya ini kok sudah 3 hari gak mabuk nih ya. Jadi lihat dia mengingatkan kita pengen jadi mabuk gitu. Lihat dia membuat kita jadi pengen zina, na'udzubillah min dzalik. Lihat dia membuat kita jadi pengen berjudi, mendorong kita maksiat, itu kebalikannya, bukan waliullah gitu. Kalau waliullah, lihat dia membuat kita jadi pengen sholat. Lihat dia buat kita jadi pengen baca Al-Quran. Lihat dia buat kita jadi pengen bekti kepada orang tua. Contohnya insyaallah Syekh Dawud yang Habib Muhammad pernah broadcast itu. Habib Ali Al-Jufri pergi ke Sisan. Sisan itu di mana itu? Di Chatnya. Chatnya itu daerah pecahannya Rusia. Oh ya. Rusia itu ada pecahannya itu ya. Recehannya gitu. Jadi pecahannya Rusia ada Chatnya, di Chatnya itu ada Sisan, ya satu kota di sana, di Sisan itu. Habib Ali Al-Jufri ini seorang dai muda. Dulu pernah ke Solo, sebelum orang-orang kenal Habib Ali Al-Jufri, saya udah kenal. Oh ya bangga sedikit gak apa-apa toh ya. Ya. Sebelum orang-orang kenal Habib Ali Al-Jufri, sebelum orang-orang dulu kenal Habib Umar bin Hafid, dulu saya masih kecil sudah kenal. Habib Ali Al-Jufri itu dulu sekali datang ke Solo, gak ada yang duduk bersama beliau. Habib Umar bin Hafid ketika datang ke Solo tidak ada yang mau duduk bersama beliau, semua asik main apa gambus. Habib Umar duduk, enggak ada yang perhatian, kecuali Habib Anis itu yang perhatikan. Yang lain siapa ini? Wong anyaran. Syukur anak kecil nih, anak muda. Bisanya apa gitu kan? Hadramut. Desa nih dari Hadramut. Ya mungkin begitu penilaiannya karena betul-betul enggak ada yang datengin. Sekarang mau cium tangannya susah. Betul. Direbut semua orang. Sekarang dielu-elukan semua orang karena udah tahu, oh ternyata ini mutiara ya, oh ini emas ya, buat rebutan. Emas ditaruh di pinggir jalan ya semua ngejer dia kan. Betul. Coba kalau kotoran kerbau ada yang mau ngejer? Enggak ada. Oh jangan. Kecuali di malam-malam tertentu ada itu ya. Nah, enggak usah dijelaskan. Karena udah terlampau jelas gitu. Udah terlampau jelas. Nah ini Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jufri, ketika Habib Ali Al-Jufri datang ke Solo tempo dulu saya masih SMP. Iya, saya masih SMP. akhir itu Habib Umar sudah mulai apa namanya? SMA. Saya SMA, kelas 2 SMA. Habib Ali datang ke Solo. Ketika saya kelas 2 SMA itu, saya akan diajak ngomong bahasa Arab. Wah, oh saya belum bisa bahasa Arab. Tahu. 2 SMA saya taunya apa namanya pi kuadrat, ya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan apa gitu. Taunya matematika, fisika, kimia, teori Newton, Einstein dan lain sebagainya. Yang namanya fa'il itu apa enggak ngerti. Maf'ul bih itu apa? Ya enggak ngerti. Masdar itu apa? Ya enggak ngerti. Yang namanya fi'il amr itu apa? Ya enggak mudeng. Padahal SD saya, SMP saya ya SMP Islam, SD Islam. Tapi ya saya belajar ya ora tahu mudeng. Ya memang begini rodok bodoh ya seperti ini nasibnya. Enggak mudeng-mudeng gitu kan. Akhirnya diajak ngomong bahasa Arab. Oh ya. Karena saya pengen belajar gitu, pengen belajar, tapi enggak bisa diajak ngomong. Anehnya itu diajak ngomong bisa paham, aneh ya. Memang orang soleh itu kalau ngajak ngomong orang itu yang ngajak ngomong tuh yang diajak ngomong jane ra iso tapi ya semudeng gitu. Saya punya pengalaman menarik. Waktu saya diminta menerjemahkan ceramahnya Syekh Hisham Al-Qabbani. Jangan mungkin bisa cari di YouTube tapi agak susah nyarinya itu. Di Pondok Pesantren Darul Islah di Buncit sana, Jakarta. Syekh Hisham Al-Qabbani kan kalau ceramah pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris tergantung audiensnya. Beliau kan ngajarnya di Amerika sana ya. Jadi beliau biasa berbahasa Inggris. Tapi kalau saya yang menerjemahkan, beliau selalu berbahasa Arab. Ngerti ya, ini Habibnya enggak bisa bahasa Inggris. Ya ngomong bahasa Inggris aja itu nanti enggak fasih, makhrajnya salah. Itu ain jadi alif gitu kalau bahasa Arab gitu ya. Makhrajnya salah itu. Bisa-bisa baca wan itu bukan wan, mbak one gitu kan repot nanti ya. Udah jadi saya kalau ngomong bahasa Inggris dikit tuh ditertawain sama orang ngerti ini Habibnya enggak bisa bahasa Inggrisnya. Kelihatan kalau enggak bisa. Ya tahu dikit, tahu cuman dikit bekal dari SMP SMA. Ya berkali-kali saya terjemahkan Syekh Hisham, berkali-kali. Alhamdulillah. Nah, suatu hari itu di Darul Islah saya itu batin di hati saya batin. Wah, ini kalau sampai Syekh Hisham ceramahnya bahasa Inggris, saya dikerjain, repot ini. Nah, itu salah saya di situ. Ini rahasia, jangan bilang orang-orang ya. Saya batin begitu. Syekh Hisham lihat saya senyum. Lah, ini loh anehnya di situ. Lihat saya senyum. Terus ceramah bahasa Inggris. Ceramah bahasa Inggris. Saya ya pusing toh ya. Pak Taji ya, dan rombongan dari Jogja. Mas Agus. Ini yang diomongkan apa? Ya saya enggak ngerti. Padahal saya siap bolpen sama kertas mau nyatet. Terus saya mau dicatat apa bahasa Inggris itu kan? Mau dicatat apa? Akhirnya bolpen ngomongnya pakai hati. Kalau kita ini udah ngomong pakai bahasa, yang diajak ngomong ya orang mudeng. Jadi yang Indonesia kalau Indonesia ini diomongin ke dien ki, orang bid'ah orang, ini ya orang mudeng-mudeng. Paham tak? Orang bid'ah ono dalile, ada dalilnya, ini enggak bid'ah, ini bid'ah hasanah, ya enggak mudeng-mudeng. Ini baik, enggak paham-paham. Tidak pernah apa? Paham, padahal sama-sama bahasa Indonesia, lisan Indonesia, telinga Indonesia, hatinya Indonesia. Tapi enggak tahu kalau hatinya ya. Mungkin sekarang kan banyak hatinya enggak Indonesia ya. Oh, banyak itu hatinya enggak mau merah putih, ada tuh. Golongan-golongan hati yang enggak menghormat bendera, ada kan? Ada yang jelas bukan kita. Kalau kita jasad Indonesia, hati Indonesia. Insyaallah semuanya sama seperti saya ya. Iya, merah putih. Di mana? Di dadaku. Garuda di dadaku, merah putih juga di dadaku. Sampai di mana tadi? Terjemah. Merah putih, bukan itu intinya. Orang soleh kalau ngomong tidak perlu yang diajak ngomong ngerti bahasanya, tapi bisa paham. Jadi lihatnya saja mengingatkan Allah, gerak geriknya mengingatkan Allah, ucapannya mengingatkan Allah. Termasuk di ini Habib Ali Al-Jufri ini, beliau dulu saja waktu datang ke Solo udah mengatakan tidak mau pakai sandal, kayak Bang Umar tumbuh ya, nggak mau pakai sandal. Di Solo beliau tidak mau pakai sandal. Saya nanya, kenapa kok enggak pakai sandal? Beliau menjawab, Solo ini Pasar Kliwon dan sekitarnya dulu banyak waliullah tinggal di sini. Saya pengen kaki saya itu ngijak tanah yang pernah diijak waliullah biar kaki saya dapat berkahnya. Ayo coba kalau kita reget, Mas. Hati-hati akeh pakune, Mas. Mikirnya paku, kotor, najis dan lain sebagainya. Kalau ini yang dipikir enggak, semoga kaki saya ini kulitnya nyentuh tanah yang pernah disentuh oleh orang-orang soleh terdahulu. Yang model begini banyak atau dikit orang-orang begini nih? Banyak. Tapi ya kalau dibandingkan sama yang gak begitu sedikit. Ya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak begitu sedikit. Lah Habib Ali ini dai besar, beliau keliling dunia kemana-mana. Keliling kemana-mana, termasuk ke Sisan ini, ke Sisan. Berkunjung ke tempatnya Syekh Dawud, mata Allah bituli hayatih. Syekh Dawud ini seorang mufti di madhab Syafi'i dan seorang guru besar di Sisan sana. Kalau diperhatikan fotonya, selama bersama Habib Ali itu Syekh Dawud cuma lihat ke tanah ini. Jadi enggak lihat Habib Ali yang lihat ini. Jauh lebih tua, usianya lebih tua, tapi lihatnya ke tanah terus. Menghormati anak muda ini dengan penghormatan yang luar biasa. Setelah ngobrol banyak, Habib Ali pamit mau melanjutkan perjalanan. Habib Ali Al-Jufri pamit mau melanjutkan perjalanan. Terus nanya, wahai guru lah bahasa kita ya, wahai guru, di kota ini orang soleh yang bisa saya kunjungi untuk saya cari berkahnya selain jenengan siapa lagi? Seperti kita kan datang tempatnya Yai Fulan, tempatnya Habib Fulan, misalnya di Jakarta, di Bandung gitu kan, mesti kan nanya, selain beliau siapa lagi yang bisa kita kunjungi, ya kan? Nah ini juga nanya, selain jenengan, selain anda, kira-kira siapa yang bisa saya kunjungi? Jawabannya itu yang membuat jantung kita copot. Semua orang yang tinggal di kota ini orang soleh, yang gak soleh cuma saya. Semua orang yang tinggal di kota ini orang soleh, yang gak soleh cuma saya, yang belum soleh cuma saya. Ya, dapat jawaban seperti ini kira-kira kaget atau enggak kaget kita nih? Ini bukan bahasa basi loh ya. Ini pelajaran yang luar biasa. Kita itu bingung nyari orang soleh, menganggap yang di depan kita ini belum soleh, karena kita membandingkan orang-orang itu yang depan kita dengan diri kita yang bobrok ini. Kita anggap yang di depan kita ini lebih bobrok, sehingga kita bingung cari orang soleh. Kalau Syekh Dawud enggak, dia lihat yang bobrok dirinya sendiri, yang di depannya ini orang soleh, karena enggak sempat lihat bobroknya orang lain. Nah itulah ciri-ciri wali, selalu introspeksi dirinya, enggak pernah lihat aibnya orang lain. Karena meniru sifatnya Allah, sattarul uyub, Allah maha menutup aib hambanya. Nah yang model begini masih banyak enggak? Banyak, tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak begitu, sedikit. Sedikit, ini orang soleh, wali. Datanglah ke majelisnya orang-orang yang seperti ini. Carinya memang susah ya, carinya susah. Nah kalau enggak ketemu gimana? Ya baca bukunya. Bukunya Imam Ghazali, bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukunya Habib Abdullah Haddad, bukunya Syekh Nawawi Al-Bantani, bukunya Habib Ali Al-Habsyi, bukunya ulama-ulama yang terdahulu, dibaca itu. Sama saja kita datang di majelisnya. Sama saja kita duduk dengan beliau. Nah, cuman sekarang kita lebih suka baca koran, lebih suka baca berita di detik.com dan sejenisnya, lebih suka baca headline news, lebih suka baca tulisan bawah televisi ketimbang baca ucapannya orang-orang soleh. Itu betul atau betul? Kenyataan kan? Makanya enggak nambah terang hati tapi nambah sumpek. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, "Hadirlah ke majelis ilmu yang mengingatkan hati kepada Allah." Yang ketiga, carilah tempat yang sunyi untuk menyendiri beribadah kepada Allah. Cari tempat yang di situ enggak ada gangguan, yang kita bisa ibadah kepada Allah. Enggak usah jauh-jauh, kamar jenengan jam 2 malam sunyi mesti. Enggak usah jauh-jauh ke hutan atau kemana. Kamar kita atau ruangan di rumah kita itu kalau malam kan sunyi ya loh. Sepi, anak tidur, suami pasti tidur atau istri pasti tidur. Di saat itu cari satu tempat, gelar sejadah, duduk, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, baca Al-Qur'an, baca wirid, munajah kepada Allah, maka hati kita akan terang. Nah, kita enggak, di saat yang sepi nonton televisi. Biar rame, kok sepi ya? Diramekan. Kok sepi ya? Betul atau betul nih? Diramekan ya. Bukannya kita berteman dengan kesepian itu untuk hanyut bersama Allah Ta'ala, tapi justru kita meramekannya dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah suka untuk mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah kemudian juga Abu Musa al-Ash'ari. Tadi kan dikatakan siapa yang mendengarkan Al-Quran dapat pahala yang berlipat ganda. Artinya Rasul menganjurkan kita untuk suka mendengarkan Al-Quran. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari itu dari Yaman. Kaumnya disebut kaum Ash'ariyin. Kaum Ash'ariyin. Nabi Muhammad SAW kalau berangkat perang, ketika istirahat, sahabat kan buat tenda-tenda. Ini tendanya suku Quraisy. Ini tendanya Ash'ariyin, kelompoknya Abu Musa. Rasul bisa tahu ini tendanya Abu Musa dan kawan-kawannya, kelompoknya Abu Musa. Bisa tahunya karena apa? Mereka itu membaca Al-Quran dengan suara keras di malam hari. Jadi malam itu mereka kelompok baca Al-Quran bareng-bareng dengan suara keras. Rasul bisa ngerti, oh ini kelompoknya Abu Musa ini. Ini kelompoknya Abu Musa. Berarti Rasul itu menganjurkan Yasinan banter ki sunah Nabi. Jadi jangan dikatakan ini bid'ah atau kita baca Al-Quran bareng-bareng bersama-sama keras. Itu sunah Nabi. Buktinya sunah Nabi apa? Diamalkan sahabat, Nabi mendengarkan, Nabi mengokohkan, Nabi suka. Dan suatu hari Nabi Muhammad SAW dilapori oleh sahabat yang melihat ulahnya Abu Musa al-Ash'ari. Kenapa? Abu Musa enggak ada perintah dari Nabi, di rumahnya ngundang teman-temannya, ngumpulkan teman-temannya, beliau baca Al-Qur'an, teman-temannya dengarkan semua. Abu Musa ini baca Al-Qur'an, teman-temannya mendengarkan, undangan, diundang semua. Yuk ke rumah saya mau ngaji, kalian dengarkan. Ini Nabi enggak pernah ngundang sahabat, saya mau baca Al-Qur'an, kalian kumpul ya, enggak pernah. Lah Abu Musa enggak begitu, diundang nih teman-teman, yuk ke rumah saya mau ngaji sama baca Al-Quran. Abu Musa berbuat bid'ah. Oh iya betul. Kan tidak dicontohkan Nabi. Tidak diajarkan Nabi. Ngarang-ngarang sendiri. Bahkan ngundang-ngundang orang ini. Maka ada satu yang protes gitu. Protes karena takut ini salah gitu kan. Datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Abu Musa itu undang-undang orang ke rumahnya baca Al-Quran tuh, terus diperdengarkan pada orang lain. Rasul ngomong gini, ya udah, saya tak ikut ke sana. Saya juga mau hadir. Tolong ya, tolong siapkan, carikan tempat di belakang yang orang enggak ngerti kalau saya hadir. Carikan tempat di belakang yang orang enggak ngerti kalau saya hadir. Akhirnya Rasul berdua dengan sahabat itu pergi ke tempatnya Abu Musa, duduk di belakang dengarkan Abu Musa. Dan sering itu dilakukan. Sehingga suatu ketika istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Ini Rasul kok akhir-akhir ini kalau malam pulangnya kok agak telat. Kok agak telat ini? Maka nanya, dari mana ya Rasulullah, kok pulangnya agak malam? Rasul menjawab, aku dari tempatnya Abu Musa, dari tempatnya Abu Musa al-Asy'ari. Suaranya enak, aku suka mendengarkan Al-Quran yang dia baca. Dia dikaruniai suara seperti keluarganya Nabi Dawud alaihi salam. Nah, Nabi aja masih, Nabi yang suaranya enak, yang Al-Quran diturunkan kepadanya, masih nyari orang yang ngaji kan buat beliau. Lah kok kita gak mau nyari, bahkan kalau ada kok dibilang beta, kan aneh. Mudeng gak? Ini kok wajah tegang semua, kenapa ini? Saya ini gak ngamuk, maksud saya ngamuk. Paham? Paham ya? Alhamdulillah, 1 jam udah saya bicara. Ini kalau diperpanjang, gak adil rasanya. Di kanan ada Habib Muhammad, di kiri ada Syekh Tobari. Ya Tobari, ini biar beliau nyampaikan bukan sepatah dua patah, 500 atau 1000 patah kata. Yang banyak ya, malam ini agak spesial ya Bu ya. Ya, boleh kan pulangnya mundur dikit? Boleh. Jangan banyak-banyak mundurnya ya. Sebab kalau mundurnya banyak-banyak, pulangnya nanti saya ngerepot. Saya subuh insya Allah mau berangkat ke Blitar insya Allah. Tadi saya 4:30 baru nyampe dari Pekalongan. Nanti subuh saya mau berangkat ke Blitar. Kemudian mungkin nyampe Solo hari Senin baru sampai di Solo. Nah mumpung ada beliau, beliau ini saya pengen ketemu beliau sudah lama. Kelihatannya beliau pengen ketemu saya. Berapa kali telepon tuh nggak saya angkat. Saya ngomong terang-terangan, telepon saya lihat Kiai Tobari nggak saya angkat. Saya bilang sama Fadli, saya takut angkat teleponnya. Takut ngomongnya nggak sopan gitu. Jadi takut ngomongnya nggak sopan itu. Jadi kalau perlu apa sampaikan sama Mas Fadli aja langsung apa. Ini kiai yang punya semangat kumpul sama anak muda, makanya awet nom. Ya saya ini anak muda kumpulnya sama jenengan yang tua-tua semua. Makanya saya ini harus kumpul anak muda, ini repot nih. Kumpulnya sama ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek. Saya di anu yai ada orang, Habib kok sekarang tampak tua? Ya gara-gara itu kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu itu. Lah kenapa? Loh kakek-kakek, nenek-nenek itu kalau ketemu saya dianggapnya saya itu lebih tua. Beliau-beliau itu lebih muda. Akhirnya saya kebawa, saya jadi orang tua. Makanya sekarang saya buat perkumpulan khusus anak muda yang tua dilarang datang. Guyon-guyon bu, enggak begitu ya. Guyon, monggo ya Tobari. Terserah mau ngomong apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yunazzahu an simatil khudusi wal alwani wal kaifiyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizati zahirati alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Alhamdulillah ya atas kesempatan waktunya oleh yang terhormat Novel. Dan juga saya terima kasih kepada saudara-saudara atas waktunya sehingga kita bisa bertemu di majlis Ar-Rodoh ini. Dan pertemuan ini Syukrul Arkan, ketiga Syukrul Jinan. Adapun syukrul lisan itu artinya kita menceritakan nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita secara lisan ala wajil hudu dengan cara kita rendah hati, tunduk ya, tunduk kepada Allah, bukan istilah sombong. Kita diberi nikmat sehat walafiat, diberikan kekayaan, diberikan ilmu segala macam, kita ungkapan lewat lisan kita, itu termasuk syukrul lisan. Keduanya syukrul arkan ya. Artinya itu al-amalu bita'ati lillahi ta'ala. Kita mengerjakan segala bentuk ketaatan karena Allah ta'ala. Ini juga kita menghadap begitu termasuk syukrul arkan. Sudah banyak lah ya termasuk syukrul arkan kita apa itu menghadiri acara tahlilan. Itu termasuk syukrul arkan. Menghadiri upacara maulud, tawasulah segala banyak bentuk-bentuk perkumpulan itu termasuk syukrul arkan, meskipun itu tidak dilakukan oleh Nabi. Iya, semuanya kan kalau kita tadi syukur itu tafsiran daripada surat Ibrahim ya 7 ya. Wa in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kan itu kan tafsir Quran ya, Quran kemudian ditafsirkan oleh ulama tergantung daripada keahliannya. Sebab masalah Quran itu kan penafsiran itu perlu approach atau pendekatan. Sedangkan pendekatan Al-Quran dalam memecahkan masalah hidup, problem solving itu kan istilahnya itu berbagai macam ya. Ada Al-Quran, ada apa tuh untuk mencari problem solving itu pendekatan, kalau tadi, kalau lah itu pendekatan solve ya, sophistic approach ya. Itu maka itu di tafsir Ulum Ma'ani termasuknya ya, terus tafsir Al-Bahrul Madid kitab Al-Quran karya Imam Ibnu Ajibah itu ya. Itu juga itu Ikhlasul Himam mensyarah kitab Syarah Hikam. Nah, tafsir itu Al-Bahrul Madid bi tafsir Quran itu jelas entar masalah zikiran segala macam semuanya itu yang enggak dibilang itu bohong semua aja itu ya, bohong semuanya. Itu tadi syukur arkan dari segala bentuk ketaatan meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetap kalau kita melaksanakan dapat pahala itu ya, dapat pahala. Dan itu kan seperti kita ini termasuk zikir, termasuk zikiran ya. Sedangkan di dalam tafsir Al-Bul Madid jilid 6 halaman 46 itu dikatakan az-zikru anwa'un, satu tahlilun, kedua tahmid, ketiga takdis, keempat istighfar, kelimanya tilawatun ala Quran, keenamnya tuh qiraatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketujuh kedelapan sudah ataat wal ibadat ya. Artinya zikir itu terdiri dari beberapa macam, satu tahlil ya, ucapan la ilaha illallah, baik itu secara perorangan maupun secara bersama-sama ya, secara bersama-sama. Wah, itu katanya tahlilan kubur sama-sama enggak ada zaman nabinya, berarti dia tidak memahami istilahnya ayat Al-Qur'an sebagaimana apa yang berbunyi wa ma yu'azzim sya'irallah fa inna min taqwal qulub. Tadi kan orang itu kan dia itu memahami atom secara zohir, zohirnya aja. Makanya saya pernah tuh di status di Facebook saya tulis ya, asul kufri wal bidai sam'atun, itu saya ambil dari kitab Hudhudi ya, syarah kitab Hudhudi itu karangan Imam Hudhudi. Kalau di ininya di Syarhul Muqaddimat itu karangan Syekh Sanusi itu diterangkan ada 7. Dan di antaranya itu yang nomor 6 tuh kelompok-kelompok yang timbul sumber bid'ah, sumber kekufuran dan bid'ah itu orang yang suka memahami Al-Qur'an dan hadis secara dohiriyah tanpa takwil dan tafwid itu. Ya di antaranya itulah orang yang suka membid'ahkan itu. Dia saja itu sebenarnya dialah sumber kekufuran itu. Itu di nomor 6 bisa dilihat itu. Ya, iya. Kitab Hudhudi itu halaman 173 sampai 176. 174. Kalau di itu ini Syarhul Muqaddimat ya karang Imam Sanusi adanya di ya di situ dilihat aja halaman sampai 50 itulah itunya ya. Kalau di matannya itu halaman 17 sampai 20. Di situ diterangkan di situ. Sebab itulah itu rahasia itu sebenarnya, entar dia marah semuanya itu. Iya. Marah itu sengaja saya pakai bahasa Arab biar saya terjemahin itu. Di situ itu orang yang kelompok yang menggunakan Quran dari secara lahiriah tanpa takwil dan tafsir itulah sumber kekufuran dan pembid'ahan itu sebenarnya itu. Itu bisa dicatat itu, bisa kalau ada kitabnya saya unjuk ini untuk melawan mereka itu. Jadi semua ya semua itu istilahnya tadi segala apa yang dilakukan ulama ya meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi itu termasuk syukrul arkan itu sebenarnya itu. Kita tahlilan ya. Tahlil apalagi tahlilan itu. Kalau kita belajar ilmu tauhid itu fadilah pada baca tahlilan itu masya Allah luar biasanya pahalanya ya. Kan ada di sarus, apa di kitab Sanusiyah tuh barang siapa mengucapkan satu kali membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, itu pahalanya sama dengan satu kali 24 jam. Sebab gini, satu hari satu malam kan isinya 24 jam. Nah, barang siapa mengucapkan satu kali kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dosa-dosanya akan diampuni selama 24 jam gitu. Itu kalau ditinjau dari itunya ya, dari apa istilahnya huruf ya, huruf la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu jumlahnya ada 24 huruf. Jadi barang siapa membaca kalimat satu kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dosa-dosanya akan diampuni selama 24 jam gitu. Nah, kalau ditinjau dari kalimatnya kan ada 7 kalimat. Ya, kan la tuh, satu ya, ilaha 2, Ilah 3, Allah 4, terus Muhammad 5, Rasul 6, Allah 7 ya. Nah, barang siapa membaca satu kali kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dosa-dosanya akan diampuni selama 7 hari. Itu kan satu minggu ada 7 hari. Kalau bisa dibaca 1000 kali, ya tinggal dikali aja ya. Kali aja itu. Jadi bohong semuanya itu. Orang misalnya tahlil itu katanya enggak ada di zaman nabinya katanya. Dasar otaknya cingkrang itu mah. Coba itu kan seperti tahlilan. Mungkin sahabat-sahabat ngematiat sudah ada di zaman sahabat Nabi. Buktinya apa yang dilakukan oleh Imam Sufyan As-Sauri. Itu Imam Sufyan As-Sauri kan itu istilahnya kalau di dalam kitab Hilyatul Aulia itu ya diterangkan bahwa Imam Sufyan As-Sauri itu bergelarnya apa? Amirul Mukminin fil Hadis itu. Abil Mukmin fil Hadis, rajanya ilmu hadis di zamannya itu. Setelah kematian sahabat itu di antaranya yang menjadi imam itulah itu. Besar itu Sufyan As-Sauri, bahkan dia punya mazhab tersendiri. Dan dia ada di situ pendapatnya dia tuh sangat gembar melakukan sedekah 7 hari atas kematian seseorang. Tujuannya dia tuh untuk menyelamatkan orang meninggal itu kalau ditanya oleh malaikat munkar dan nakir supaya jawabannya lancar itu. Kita bisa dilihat di kitab Tanbihul Mukhtarin halaman 11 itu karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni ya, cuman itu penerbitnya Darul Kutub Islamiyah. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni itu lahir tahun 1428 ya. Kalau meninggalnya 1490 berarti dia sebelum Sunan Gunung Jati lahir. Bab Sunan Gunung Jati lahir itu tahun 1448, kalau meninggal 1565. Nah itu, Syekh Abdul Salam, masya Allah, itu karomahnya luar biasa. Apalagi kalau saya lihat baca karyanya itu Al-Minanul Kubro, masya Allah, dia itu karomahnya luar biasa. Yang berguru kepada dia bukan manusia, jin aja, malaikat pun berguru, masya Allah itu. Bingung saya itu, malaikat berguru sama dia. Ada di situ. Nah, di antara istilahnya anugerah yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Asy-Sya'roni dan dia bersyukur tadi, manusia, jin, malaikat-malaikat berguru sama dia. Dan di antara anugerah yang diberikan juga, dia sangat takziban kepada manusia, kepada jin dan kepada para malaikat. Bahkan tidaklah sempurna syukur seseorang kalau artinya tidak menghormat kepada pejabat-pejabat pemerintah itu. Kalau orang ada korupsi segala macam, oknum ya. Itu segala bentuk apa istilahnya kepemerintahan itu kan itu termasuk istilahnya nikmat Allah ya, anugerah Allah yang perlu kita patut syukuri. Sebab kalau tidak ada mereka hancur negara semua. Nah gitu. Banyaklah ini. Bahkan si Abdul Wahab Asy-Sya'roni memang dari kecilnya memang dia itu nampak ya ke rumahnya itu. Bahkan seluruh makhluk juga pada taluk sama dia. Bahkan waktu dihanyut di Sungai Nil yang menyelamatkan itu buaya. Banyaklah ini karomat-karomatnya ya. Itu paling itu yang saya terguha itu, masya Allah itu karomahnya luar biasa. Saya setelah membaca kitab Al-Minal Kubro karangan dia, bahkan di situ disebutkan kalau orang yang suka merendahkan atau menghina waliullah ya, ada di halaman 363 di situ disebutkan man ghadda an waliyin ya, man ghadda an waliyin daraba fi nafsihi bisahmin masmumin walam yamut hatta tab sudah akidatuhu payamutu ala aswai halin. Itu artinya barang siapa ya suka merendahkan atau menghina waliullah ya, maka berarti sama saja itu dia menancapkan panah beracun di dalam hatinya. Dan kalau dia mati sehingga matinya itu sehingga rusak dulu akidahnya, dan kalau dia mati dalam kan seburuk-buruknya kematian. Itu makanya banyak terjadi kasus-kasus waktu di Bandung orang selama hidupnya menghina orang-orang yang ahli tasawuf ya, orang-orang yang cinta ulama-ulama segala macam aman ulama. Setelah dia sakit, sakit itu parah bahkan beraknya itu lewat mulutnya sampai mati. Naudzubillah baca Suhul Khotimah itu. Suhul Khotimah jadi setelah kita istilahnya tahu tentang kasus-kasus dari hadis dari Quran segala macam, bahwa apa yang diamalkan oleh ulama itu semuanya benar. Semua itu adalah dari dalilnya sesuai dengan sumber hukum Islam. Sebab sumber hukum Islam itu kan ada 4. 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma dan kias. Kalau mereka kan dua, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, ya. Ya kan kalau kita bicara tentang metodologi ilmuwan ya, bahwa Al-Quran dan hadis itu kan termasuk pure science, ya, ilmu pengetahuan murni kan. Jadi perlu adanya applied science, artinya ilmu terapan. Nah ilmu terapan itu ya dalam bentuk ilmu fikih, ya. Sebab ilmu fikih itu kan menerangkan ilmu tentang peribadatan, bagaimana kita supaya bisa tata cara wudu, sholat segala macam, gitu ya. Pernikahan, kemudian jual beli segala macam, sehingga ilmu fikih itu termasuk salah satu ilmu yang wajib harus dipelajari oleh setiap umat Islam. Gitu. Itu khusus ada, sebab kalau enggak ada applied science, enggak ada ijma dan qiyas, hancur. Mana bisa dia istilahnya dapat ilmu dari tentang tata cara wudu, sholat segala macam, ayo ininya. Nah ini cara berpikir mereka itu dia ngakunya ilmiah, intelek, tapi cara berpikirnya tidak sesuai atau tidak mencerminkan metodologi keilmuan itu. Nah ini bahaya semuanya itu. Makanya waktu ketika saya di hojang trans tuju, saya begituin bahwa Al-Quran dan hadis itu sebagai pure science dan perlu adanya ilmu terapan, keterangan semuanya. Nah ini. Sebab apa tadi cuman zahirah Quran dan hadis itu sumber kebid'ahan, sumber kekupuran. Itu bisa dilihat di kitab Hudhudi Syarah itu di kitab ilmu tauhid itu ya. Ilmu tauhid. Jadi kita harus yakin bahwa setiap aman ulama itu benar ya. Itu ada dalilnya sesuai dengan sumber hukum Islam. Pokoknya kita jangan pernah kita di dalam hati kita terbersit ya, apalagi mengungkapkan bahwa ini bid'ah, ini musyrik, tahlian itu berasal dari Hindu, Maulid Nabi itu musyrik. Jangan sampai, jangan-jangan kita mengharamkan, memusyrikan. Kita ragu-ragu ya, dalam ilmu akidah al-sunnah wal jamaah, kalau kita ragu-ragu aja ya, ini tahlian ini berasal dari Hindu atau Islam ya gitu ya, gitu. Itu dalam ilmu akidah ahli sunnah itu hukumnya kufur. Tapi bukan berarti murtad ya. Bisa dilihat di kitab Fathul Majid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu bisa dilihat. Sebab itu termasuk akidah nubuwiyah, akidah kenabian. Hati-hati kita. Karena anak muda sekarang kan omongnya lepas ya. Gampang aja kita gini, busuk ini padahal. Mazhab ya, gitu kan? Gitu. Kita sekarang terkumpulkan sekarang itu empat mazhab ya, yang saat ini al-sunnah wal jamaah, ikatan al-sunnah wal jamaah saat ini dan akan datang itu salah satu dari empat mazhab yaitu Imam Syafi'i, Malik, Hanafi, Daham, Bali ya. Terus summa mata kalau dia mati, matinya dan karena mati jahilah. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita misalnya ada keluarga kita, masalah kita ya, atau siapa yang dekat dengan kita, kalau terpendam ajaran itu, masalahnya ujubah mi, rugi besar dunia dan akhirat itu. Jadi banyak menerangkan orang-orang yang suka menghina aman ulama, banyak di, ya di surat An-Nahl ada tuh 119 itu ada, ntar dilihat dari tafsir Ibnu Katsir ada itu semuanya. Dia sebelum mati dikena musibah, kemudian dapat mendapat siksaan di akhirat itu. Udah banyak ulama-ulama menerangkannya. Orang yang suka menghina, menyakiti umat Islam, menyakiti orang lain, itu matinya mati dalam keadaan mati sul khotimah ada. Seperti diterangkan di dalam kitab Syarhus Sudur Bisyarhil Maut wal Kubur, karangan Imam Jun Asyuti ya. Imam Jun Asyuti itu dia tuh istilahnya ulama yang paling mengarang kitab-kitab itu. Paling banyak mengarang kitab-kitab, ada sekitar 600 macam kitab. Ada satu macamnya itu 7 jilid ya. Ada yang macam-macamnya. Kalau yang ya 8 jilid seperti tafsir Abdul Mansur ya, karena dia pendekatannya itu istilah hadis approach ya. Jadi Quran dipecahkannya dengan ilmu hadis. Kan ada Quran dipecahkannya dengan Al-Quran namanya tafsir Adwaul Bayan. Ada Quran dipecahkannya lewat historical approach seperti Ibnu Katsir, Ibnu Jarir segala macam. Ada lewat scientific approach seperti tafsir Al-Jawahir karangan Syekh Tontawi Al-Jauhari, ya banyaklah. Jadi tergantung istilahnya apa sih masalah yang dikupas nih. Kalau berhubungan dengan sejarah, oh ini tafsirnya dengan misalnya dengan tasawuf ini tafsirnya dengan misalnya sains, oh ini tafsirnya, ya macam di situ. Makanya kalau dia bagaimana dohir Quran dan hadis secara logika, mana bisa memahaminya gitu kan? Itu yang susah itu. Makanya pasti meskipun dia profesor, kalau dia bukan ahlinya gini-gini, udah jangan bicara masalah hukum dah gitulah. Udah Wahabi mah Muhammadiyah kalau misalnya ngomong hukum, udah jangan ngomong-ngomong gitu dah. Bukan ahlinya, ntar kepreset. Kalau bicara masalah politik, masalah ekonomi, boleh silahkan. Gitu. Iya, semuanya aman ulama ada dalilnya. Yang ahli hukum itu ya orang di NU, di para habaib, sebab dia yang mendalami kitab-kitab karya ulama itu. Semuanya masalah begitu udah jangan ngomong masalah hukum, paling-paling diselimpangin Quran hadis Quran hadis entar itu man ahdasa bi amrin hadza maisa minu bawa radin aja gitu. Iya itu mulai dalilnya dalil kibernen itu mah justru yang mengucapkan itu yang bid'ah yang sebenarnya itu yang dituduhkannya bukan bid'ah cuma bid'ah Siti Barkona. Iya semuanya itu jadi dia salah memahami hadis ya yang dikeluarkan oleh si Taisa jantan itu. Nah kalau untuk mengetahui pembahasan itu di kitab Zadul Muslim ada sekitar 12 halaman dikupas tuh masalah hadis begituan tuh. Justru yang dimaksud hadis tersebut orang melakukan istilahnya sesuatu hal yang baru dan tertolak oleh Islamnya ditolak oleh Nabi itu mah bid'ah mazmuh yang tercela artinya bid'ah haram seperti menghalalkan minuman keras itu masuk dalam hadis begituan ya, menghalalkan misalnya yang haram-haram lah gitu, membid'ahkan aman-aman ulama itu termasuk dalam hadis itu sebenarnya itu bisa dikaitkan, tapi kan ini bukan buatan tapi ini tinjau secara ilmiah. Kalau kita kaji di dalam kitab Zadul Muslim memang begitu. Kemudian ada di kitab Al-Qaid Ahkam di masa alam karangan Imam Izzuddin bin Abi Salam diterangkan masalah bid'ah semuanya. Di kitab Radul Ulama semuanya diterangkan jelas sekali. Jadi kalau seandainya bid'ah ini dibagi ke dalam misalnya 5 bagian, maka Islam tidak akan pernah melahirkan pemikir-pemikir yang bisa menggemparkan dunia kan? Seperti Ibnu Farabi, itu Ibnu Sina, kalau dibarkan Avicenna ya. Jadi samping dia ahli tafsir, dia juga punya ulama dari ulama yang ahli beberapa bidang, bahkan dia ahli hikmat. Ahli hikmat dia seperti jangan-jangan Quran. Setiap huruf mengandung istilahnya khodamna, mengandung ruhannya. Diterangkan itu di apa di tafsir Manaqib diterangkan. Kemudian di kitab Ibnu Sina Kubra diterangkan itu. Bahkan dia seorang ahli kedokteran yang menggemparkan dunia, bahkan dia itu dijadikan monumen tuh ya itunya di Prancis. Bahkan di situ dia disebut apa? Father of Medicine. Bapak kedokteran, coba. Itu kan bidah, semua itu bidah itu. Iya. Kemudian yang pernah amalan yang pernah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, diantara apa? Puasa sepanjang tahun, saumud dahri. Nabi tidak pernah melakukan. Tapi yang pernah melakukan itu Siti Aisyah, ya. Sayyidina Umar. Kemudian anaknya Abdullah bin Umar, gitu ya. Di situ itu bisa dilihat di kitab Umdatul Qadar Sahih Bukhari. Ada tentang puasa saumud dahri sepanjang tahun, cuma 5 hari yang diharamkan puasa. Kemudian di kitab Tuhfatul Ahwajid diterangkan juga, kitab Al-Gunyah karena Syekh Abdul Qadir diterangkan. Cuman sayang, Al-Gunyah dari berbagai macam penerbit di seluruh dunia, ya, di bab akidah sudah dipalsukan. Itu sudah dipalsukan. Itu hasil penelitian saya sendiri. Kalau di bab lain kan masih murni, cuman di bab akidah dari berbagai macam penerbit, baik penerbit Darul Fikr, Darul Kutub Ilmiah, dari macam-macam, semua di bab akidah sudah dipalsukan gitu isinya. Sudah ditahrif, ya. Jadi rumah isinya kan ada tahrif juga dengan penambahan kata, pengurangan kata, ya. Dipalsukan. Seperti situ diterangkan bahwa itu sudah selayaknya Allah itu punya tangan, punya kaki, segala macam itu. Kan bahasa-bahasanya juga Allah itu istilahnya kaifa syaa. Coba, kalau orang hati-hati, kalau enggak ditinggal dari ilmu makulat, kaifa syaa aja. Gitu istilahnya, bagaimana Allah kendaki aja dah. Sedangkan dalam ilmu tauhid, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, jadi Allah itu Maha dibersihkan dari segala bentuk kaifiat itu. Jadi yang kaifiat itu khusus untuk makhluk gitu. Kalau untuk Allah tidak ada itu, dan makhluk enggak ada itu. Jadi berarti kalau di sini di beberapa baris bahasanya bahasa lemes, bahasa kaum Inggris, ke sini dia bahasa Jawa kasar itu. Hei Pak, hei Pasha, mana ini di sini. Jadi bohong semuanya. Apalagi kita lihat kitab Al-Fathur Rabbani, ya. Di situ tentang akidah Syekh Abdul ketahuan semuanya. Jadi dia itu ya akidah semuanya kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi. Sebab itu kalau oke lah dia istilahnya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ngaku boleh, tapi kan minimal ada 3 syarat, 3 ciri daripada ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Satu di antara tadi, satu dalam ilmu fikih menganut kepada salah satu 4 imam mazhab itu, ya. Keduanya dalam ilmu akidah menganut kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi, sedangkan dia mensesatkan itu, apalagi si Jajid Jawas itu dalam bukunya apa itu mulia dengan mazhab salaf itu, wah kurang ajar itu, kalau ada saya karungin itu, benar itu? Hah? Kalau minimal kalau saya ludahin mukanya itu, nggak apa-apa, saya ditangkap juga penjara nggak jadi masalah. Cuma dia mensesatkan, jadi artinya di antara golongan sesat itu Asy'ari dan Maturidi ada. Di bukunya dia karangan dia judulnya mulia dengan mansalat gitu. Orang itu semua akidah, semua mayoritas umat Islam di seluruh dunia mengikuti pada akidah Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Maturidi, dia disesatkan. Jadi bohong semuanya Wahabi itu, bohong semuanya. Ketiganya ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu menganut ilmu tauhid yang berhang kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam tadi ya. Ketiganya dalam ilmu tasawuf mengat kepada Imam Juni Al-Baghdadi, Imam Abu Hasan Syajili dan Imam Ghazali, ya itu. Sedangkan mereka itu yang mengakal Ahlussunnah wal Jamaah mensesatkan ilmu tasawuf, bohong semuanya itu. Sedangkan ilmu tasawuf ilmu bagaimana cara membersihkan hati. Kita udah tahu belajar ilmu fikih, tahu tentang tata wudu, tata cara salat, tata cara beramalah, tata cara pernikahan segala macam, tata cara bermasyarakat dan bernegara. Kemudian bagaimana kita mengadakan hubungan internasional antara satu negara dengan negara lain itu diatur dalam ilmu fikih. Nah, sudah itu bagaimana? Nah, kita supaya amal kita itu ini bersih, hati kita bersih, tinggal ilmu tasawuf itu semuanya. Nah, mereka itu mensesatkan ilmu terus, jadi itu sepotong-potong tuh. Mau katanya ini, kata Imam Syafi'i katanya, kalau orang belajar ilmu tasawuf di pagi hari sebelum jam duhur itu, katanya jadi bodoh katanya. Tak cingkrang aja itu mah, semuanya. Semua cingkrang apa sih? Jangan memahami hari sepotong-sepotong gitu. Makanya orang begitu mah, apa kalau di FBS saya memalas ngeladenin, bosen. Kalau mau face to face sama saya gitu. Gitu. Iya. Lu kalau kalau gua karungin lu. Gituin. Atau iya semua aman ulama ada dalilnya. Yang penting kan tadi aman ulama apa? Dalilnya tuh berdasarkan empat sumber hukum Islam. Ya. Semuanya ada, diatur semuanya. Apalagi tadi tentang semua aman ulama kan diterangkan di dalam surat apa tuh? Al-Hajj ya, ayat 32 ya. Dzalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub, itu diterangkan di dalam kitab tafsir Adul Mansur ya. Itu Adul Mansur di tafsir Mansur tuh karena Imam Jadi Asyuyut diterangkan tentang apa sih artinya sya'irallah. Bahkan di situ di antara salah satu keterangannya wa akhraja an abi apa abi Syaibah ya. Akhraja Ibnu Abi Syaibah an ato an su'ila an sya'irah qala hurmatullah istinabu sahtillah wa tibauto atihi fadzalika sya'irullah itu. Iya, tadi tahrij itu ya. Tadi ayat tersebut tahrij oleh Ibnu Abi Syaibah ya, ditanya dari Imam Atha, kemudian ditanya apa sih Imam Atha artinya sya'ilah atau Imam itu hurmatullah, apa-apa ajad yang dimuliakan, apa-apa perbuatan yang dimuliakan Allah itu sya'irullah. Kemudian jauh dari murka Allah, kemudian taat mengikuti taat kepada Allah. Tahlilan termasuk itu kan apa perbuatan dia mengatakan oleh Allah karena mengandung kata-kata mengandung ajaran-ajaran Nabi ya. Kemudian jauh dari murka Allah ya tahlilan, tawasulan segala macam termasuk yang beginian nih. Enggak ada zaman Nabi, tapi itu termasuk syiar Allah. Itu diterangkan oleh ulama semuanya. Jadi masa gituan sudah diterangkan jauh-jauh hari oleh ulama, maksudnya supaya udahlah hai umat Islam. Kalian itu enggak usah ngutik-ngutik masalah cabang-cabang keagamaan lah, sudah selesaikan lah begini-gini-gini. Gitu, secara baik. Kamu tinggal kembangkan bagaimana supaya Islam itu bisa maju ya, total di bidang sains dan teknologi gitu. Orang-orang udah bikin satelit tuh ya, satelit NASA gitu ya. Sehingga dari data satelit NASA itu kegudaannya seperti astronautika, astronomi, kegudaan untuk penerbangan. Kemudian kegudaan untuk pelayaran. Kemudian jadwal kereta api, membuat bom nuklir segala macam, semuanya itu ada di NASA programnya itu. Cuma itu istilahnya dia menggunakan rumus spherical trigonometry. Ilmu segitiga bola dasar itu, pakai rumus ABC intinya. Makanya karena sangat apa datanya sangat canggih gitu ya, maka oleh hisab dibuat untuk menghitung awal jadwal sholat ya, awal jadwal waktu sholat, kemudian gerhana matahari, persimpangan Ramadan, Syawal dan Julhijjah, karena data sangat canggih itu. Jadi dasar yang paling canggih itu dan alamat nautika. Ya, kalau yang lainnya seperti Newcom, Epemiris segala macam itu mah di bawah itu ya, meskipun dia satu golongan termasuk dalam hisab tahqiqil asri gitu. Itu kan bidah-bidah semua. Ilmu hisab enggak ada zaman Nabi. Enggak ada waktu menentukan awal Ramadan, ya. Nabi langsung dengan next eye gitu ya, mata telanjang. Kalau udah mata telanjang itu urusannya, kalau dalam hisab kontemporer atau hisab modern itu minimal tinggi hilalnya itu di atas 10 derajat. Iya. Dan umur bulan di atas 24 jam. Wah, kalau istilahnya konsekuen kalau dia ini ya, kalau dia ingin menggunakan hadis Nabi gitu kan. Semua aja. Kalau pemerintah kan istilahnya imkan ru'yat. Internetnya boleh dilihat lewat teropong. Paling sebenarnya minimal 7 derajat ya. Cuman kesepakatan antara Al-Hisab di seluruh Indonesia, termasuk saya juga dulu diundang, itu minimal intan ru'yat 2 derajat. Atau umur bulan berapa jam, maka udah masuk awal misalnya Ramadan, Syawal. Ya. Kalau Muhammadiyah itu ceritanya wujudul hilal. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang namanya wujudul hilal gak ada di Al-Quran hadisnya. Enggak ada di pikih-pikih manapun, bahkan di kitab Fathul Bari tidak ada gitu. Sebab yang di situ Nabi istilahnya untuk melihat ru'yatul hilal di dalam kitab Tufatul Muhtad itu tidak boleh menggunakan alat gitu. Makanya kalau dia itu waduh istilahnya di atas 0 derajat sudah masuk, itu enggak ada. Kalau dalam bahasa ini bukan kalau dikatakan jumun, sebenarnya juman itu bulan baru itu nggak ada. Jadi kalau makanya kita kalau ngomong-ngomong hukum, kamu nggak usah dah gitu. Bukan ahlinya, mau Muhammadiyah, mau Persis, gitu kan, mau Wahabi, semua antara bukan ahlinya semuanya. Udah kamu diam aja, tak cingkrang gitu. Kalau kamu ngomong ekonomi boleh, okay, ya. Ngomong politik bolehlah gitu-gitu. Tapi masalah hukum jangan, kamu miskin ilmu. Yang kaya ilmu itu orang NU gitu. Para habaib yang mendalami ilmu-ilmu kitab semuanya itu. Iya. Kalau misalnya kalau enggak istilahnya enggak menerima, boleh dibuktikan secara ilmiah. Nih kitab-kitabnya nih, itu semuanya. Semuanya ada diatur oleh ulama-ulama sesuai dengan keilmuan masing-masing. Ini ilmu tauhidnya semuanya. Kalau dia kan belajarnya langsung ngapung aja. Iya kan? Kalau kita mengetahui dari akidah awam dulu, gitu kan? Jal kalamiah dulu, sononya Fathul Majid karena Syekh Nawawi, ya. Terus jual tauhid, mulbaroid segala macam dari dasar. Kemudian kan enggak ilmu tauhid itu enggak cukup dengan tauhid aja, harus dibandingkan ilmu mantik. Sebab di dalam bahasa tauhid itu ada dipecah, bisa dipecah dengan ilmu mantik, gitu kan? Di situ. Kemudian dengan ilmu makulat itu semuanya enggak begitu aja. Ada dengan ilmu balaghah semuanya. Kalau dia langsung ngabung aja kopas Google gitu. Udah ada proses, wah, tolak pinggang dah gitu. Gitu. Ya tolak pinggang gini, punya ilmu, boleh ilmu di jalan tolak pinggang, udah berani menantang ulama gitu. Maka itu disebut jahil murakab itu. Pokoknya itu dalam kitab apa tadi Hudhudi dan Syarul Muqaddimat kan Sanusi. Jadi orang-orang macam gitu ada nomor 5 dan nomor 6-nya termasuk dia. Jadi jahil murakab, meskipun dia pangkatnya profesor, dokter, insinyur, ya, pokoknya seluruh gelar yang ada di dunia ini diborong sama dia, gitu kan? Tapi kalau dia ngomong tahlilan itu haram, gitu kan? Tahsil haram, lu mah bukannya profesor, lu mah profesor cingkrang gituin? Iya semuanya. Seperti itu sudah sesuai dengan keilmuan. Kalau sebelum ngomong menyimpulkan begitu, hayo kita duduk dulu nih kitab-kitabnya nih. Hayo bahas nih. Ini pendapat siapa? Kemudian kita baca biografinya. Siapa itu Imam Juruni Asyuti? Siapa itu Imam Sufyan Ats-Tsauri? Dan dibaca tahu. Kalau dia benar-benar istilahnya open minded ya, open thinking ya, dia istilahnya terbuka dalam pemikiran, pasti mengakui oh iya ya. Kalau kita begitu kita bila paham, udahlah kita saling menghormat kan beres. Oh ini mau langsung dulu aja gitu-gitu. Itulah ya. Makanya kalau belajar Quran tadi kita Quran baca lagi hafal terjemahannya ini, nah kita belajar tafsirnya. Seperti tadi tafsir Al-Quran itu kan tadi untuk memecahkan permasalahan hidup atau problem solving itu ada berbagai macam pendekatan atau approach tergantung dari apa permasalahan yang dibahas itu. Di situ dirinya terangkan semuanya, jadi beres semuanya. Tadi masalah tadi syukur arkan itu kan tadi pecahan daripada surat Ibrahim gitu ya ditafsirkan itu menggunakan pendekatan sophistic approach. So, tadi apa istilah tadi syukur lisan kan dari Al-Qur'annya wa amma bi ni'mat rabbika hadis. Kalau hadisnya at-tahaddusu bin ni'ami syukrun itu hadisnya itu. Kemudian kan syukur arkan itu i'malu ya Daud syukro, kerjakanlah ya Daud sebagai ungkapan rasa syukur kamu kepada aku itu. Semuanya berdasarkan akuan ilmu tasawuf semuanya. Pokoknya segala apa-apa kitab yang dikarang oleh ulama, meskipun ilmu tasawuf, semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis itu semuanya. Sebab itu applied science kan? Sebab Quran dan hadis itu tadi sebagai keyword saya science, ilmu pengetahuan murni. Jadi untuk mengungkap apa yang tersirat dan yang termaktub, apa-apa yang terkandung dalam rasa Al-Quran dan hadis itu lewat applied science, tergantung ulama-ulama dia ahli di bidang apa nih. Dia ahli di bidang misalnya ilmu batu-batuan, geologi, pakai tafsir Imam tafsir Imam Paruroji. Dia kan dia juga di samping dia ahli tafsir, dia ahli geologi, ahli kedokteran, ahli filsafat juga, dia termasuk juga ahli ilmu falak juga ya. Sebab di situ dia diterangkan juga tentang masalah akibat dengan panjang lebar itu. Di situ semua diterangkan semuanya. Jadi semuanya adalah segala permasalahan hidup dalam Islam, semuanya itu ada di kitab-kitab ulama. untuk pengemakan dengan masalah waqiah, masalah akwal, tinggal dikias-kiasin aja semuanya, tinggal semua dimusyarahkan. Yang namanya misalnya ini umat ulama biar bid'ah, bisa bid'ah, itu semuanya bohong, itu semuanya, itu semuanya buatan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sebab orang Yahudi itu tidak senang kalau seandainya Islam itu punya kekuatan, kekuatan. Misalnya orang ngumpul-ngumpul kan kekuatan, apalagi misalnya tadi acara membacaan Quran rame-rame, yasinan segala macam ya, itu kan apa ditinjau dari ilmu hikmat gitu. Itu kekuatan luar biasa. Makanya orang waktu Belanda menjajah Indonesia paling takut orang begitu kan itu. Ya waktu dulu terjadi apa mau perang terjadi Hari Pahlawan Surabaya, kata Mbah Hasin dipanggil teman-temannya, kamu apa kelebihan wiridnya? Oh saya ini suka mengistiman hijib bahar gitu kan. Ada yang hijib ini. Ya udah kamu gak usah berangkat, kamu wirid aja tanya itu. Makanya kalau Jepang ya itu ya, waktu itu dia kan perang di daratan tapi dia ini kayak berenang tuh. Itu. Makanya jangan bawa dibohongi orang begituan mah. Justru ilmu gituan itu karena mengandungkan kekuatan spiritual yang tidak bisa dilawan oleh senjata nuklir itu. Semua aja. Apalagi kalau dia ini, kalau Islam kalau tidak melarang misalnya, kalau ajaran Islam tidak melarang apalagi ajaran tasawuf, gampang aja orang begituan mah tinggal di fotonya tinggal di wind aja gini nih. Kebakar dia. Maka saya sama Abah Wahabi termasuk bahaya saya mah. Saya dihina, diam, ya, gajah gitu. Enggak saya mah, kalau bisa jahatin, bisa itu. Bisa ituin, masa bahaya. Waktu di Batam juga, waktu debat sama Pirana segala macam, saya dilarang. Dilarang saya. Dilarang ngomong. Masa kalau saya ngomong nih, bukannya dalil aja, dihajar semuanya sama saya. Sama polisi dihajar sama saya semua. Termasuk polisi juga. Artinya, lu sebagai aparat keamanan, justru tugas keamanan itu mengamankan masyarakat. Jangan sampai kalau ada orang yang bersakat ditangkap semuanya. Kalau ini dilindungi, kenapa? Mungkin karena duit, gituin. Makanya saya dilarang dulu waktu di Batam, enggak boleh ngomong saya. Yang ngomong itu cuma Idris Sombli gitu. Dia kan dalil-dalil dibantah sama Piranda, dibantah Zainul Abidin. Ya, gitu mah. Sama dengan debat kusir atau segitu. Iya. Nah, terus ya ibarat kita debat dengan anak apa orang kecil, kita lagi anak-anak tidur, anak kecil berisik aja nggak ganggu kita, terus anak-anak jangan berisik, ada yang tidur malah berisik ya. Kalau saya bilang enggak, sini neng jangan berisik, sini ini ada permen nih atau uang nih, jangan masalah. Ampun beres gitu. Coba kalau saya dikasih kesempatan nih seperti apa yang diungkap Pirana, tanya tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam, dasar lo capek cingkrang. Masih bilang hasanah diterangkan di dalam kitab Tahdzibul Asmaul Husna, diterangkan di situ ada jelas menurut Imam Nawawi. Kata-kata bid'atun hasanat ada. Kemudian di kitab Umdatul Qori Sarah Sahih Bukhari diterangkan di situ ada kata-katanya, ada semuanya. Kata dia ada dasar lemak cingkrang, ngaji lu enggak dari dasar gitu. Iya. Belum pernah pesantren lo gitu. Kemudian Jurnal Abin katanya di kitab-kitab mana pun tidak ada pelapan niat dalam sholat. Dasar lah cikrang juga. Kan saya bawa tuh di kitab Yatul Mutaj. Nih, kalau saya ngomong, nih kitabnya nih. Lu mah cuman istilahnya enggak meneliti kitab secara keseluruhan, langsung menyimpulkan bahwa itu kok cikrang itu lo. Lu bawa Wahabi, keluar dari Al-Sunnah wal Jamaah. Nih, buktinya nih. Gituin. Harus saya gituin. Ya kan? Nih, polisi nih, gini. Harus ditanganin, gini. Begitu sama orangnya. Iya, habis itu ya, menurut saya. Maka saya dilarang. Kalau saya ngomong begitu, itu dibawakan udah kumpul ribuan tuh, ribuan masa. Kalau saya menjerbu, terjadi kerusuhan, maka saya ngalah. Masa dipita atau jauh, sakit gigi lah, gitu. Sakit gigi lah, gak bisa ngomong lah, gimana lah. Waduh, saya jadi makin biarin lah, gituin. Tapi kalau ngomong si Perana, masa saya ancam. Cuman gak ada kesimpulan di situ. Akhirnya saya minta 1 menit. Untuk bicara, karena ada kesimpulan dari moderatornya. Jadi saya simpulkan bahwa apa yang tadi ungkapan oleh Idrus Romli dalilnya itu menunjukkan bahwa setiap amal ulama itu benar dan ada dalil-dalilnya. Jadi orang itu tidak boleh mesti bid'ah musyrik itu karena udah dalilnya. Udah gitu tuh. Sebab kalau orang menulis secara sembarangan itu ada ancaman dalam surat An-Nahl ayat 119. cuma ngesebutin ininya, karena satu menit saya mintanya, kalau itu kan itu masih mending. Nah itu kan di YouTube ada tuh ya, nggak itu, cuma di, coba setelah, sebenarnya setelah itu saya sampai di polisi-polisi itu, saya sampai di polisi-polisi, kan ngerancak tuh, ngejajar, sama termasuk ketua Kemendag gitu. Nih Pak Polisi, saya tadi bicara begitu, itu membantu polisi dan negara ke saya. Jadi apa yang diungkapkan tadi oleh Idrus Lombi, semua aman ulama ada dalilnya. Kalau mereka mengulang kembali ya kata-kata yang menyakiti, itu harus diproses secara hukum karena telah merusak agama, bangsa dan negara. Ini kalau di daerah Banten dikarung-karungin saya gituin. Gituin saya. Lantang saya ngomong, kok orang pada kaget semua itu. Cuma saya enggak di YouTube itu, masih di YouTube itu sayang. Orang supir kaget semuanya itu, Wahabi itu. Saya ngomong begitu. Gitu. Nah itu, masuk industri kaget semuanya itu, saya ngomong begitu. Katanya lantang saya itu. Terus polisi juga ini, di depannya itu tunjuk-tunjuk ini. Termasuk di Kemenag itu. Ini kalau saya kasih ngomong habis ya. Ini polisi ini, jangan istilahnya gaji butanya orang begini yang merusak bangsa negara gitu. Sudah. Udahlah itu ya, ketiganya tuh syukrul jinan. Jadi segala bentuk nikmat yang ada di dunia ini kita harus yakin semuanya datang dari Allah. Semua kita datang dari Allah, gitu kan? Semua datang dari Allah, itu syukrul jinan itu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah ya. Surat An-Nahl ayat 53. Mungkin ya segitu aja lah penerisa kita, nanti kita lanjutkan ya. Nah, udah malam. Ya sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tersinggung, kurang pas atau kurang gimana, tolong dimaafkan lah. Maklumlah saya orang-orang termasuk orang-orang jalanan. Ya, gitulah. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kiai Tobari atas penjabaran dan uraiannya. Ibu-ibu, saya tambah 5 menit boleh? 5 menit ya. Makanya. Untuk menghindari menyebarnya paham-paham yang meresahkan masyarakat, pemerintah itu tegas lewat TNI Polri saat ini menghimbau masyarakat untuk tidak ikut golongan-golongan yang tidak mau hormat bendera, ya golongan-golongan yang tidak cinta NKRI. Ya saya nggak perlu sebut namanya yang diumumkan pemerintah, nyebutnya aja saya males. Ya nyebutnya saja saya males. Yang jelas kalau di kampung jenengan ada yang model begitu, laporkan polisi, pasti langsung ditangkap. Ya, pasti langsung ditangkap. Kalau ada yang model ngajari enggak mau hormat bendera, laporkan polisi. Karena bangsa kita ini bangsa yang besar, insyaallah. Alhamdulillah teman-teman polisi di Solo, di Jawa Tengah ini sangat membantu perjuangan para ulama. Selalu membantu perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya insyaallah teman-teman yang ada di kepolisian oleh Allah diberi usia yang panjang, sehat wal afiat, selamat. Kemudian para ulama diberi usia yang panjang, sehat wal afiat, selamat. Saya mau ngasih garis bawah tadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani sampai para malaikat pun berguru kepadanya. Mungkin ada yang nanya, malaikat kok berguru kepada manusia gitu kan ya, kepada manusia. Coba ingat-ingat kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dulu, kenapa malaikat kok sujud pada Nabi Adam? Karena malaikat disuruh nyebutkan nama benda-benda tidak tahu oleh Allah, kemudian disuruh belajar kepada Nabi Adam. Adam, sebutkan itu apa namanya. Akhirnya malaikat tahu nama-nama itu berkat disebut oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah sedangkan al-ulama warathatul Ambiya, para ulama waratsatul anbiya, sehingga malaikat sampai sekarang itu suka datang pengajian, pengen dapat ilmu-ilmu yang malaikat belum ngerti, yang Allah ilhamkan kepada manusia. Yang Allah ilhamkan kepada manusia. Malaikat makanya suka dengar manusia yang ngaji. Manusia yang ngaji itu malaikat suka dengar. Malaikat datang ke tempat di situ ada manusia yang ngaji. Di antaranya Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu. Kisahnya Sayyidina Usaid bin Khudair ini panjang. Di situ sampai malaikat mendengarkan. Jumat yang akan datang insya Allah saya ceritakan. Ya, jadi saya punya cerita tentang Sayyidina Usaid bin Khudair. Kemudian nanti ada Sayyidina Hasan al-Basri. Jumat depan saya mau cerita banyak tentang orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, jin-jin yang mendengarkan Al-Quran, malaikat-malaikat yang mendengarkan Al-Quran. Lanjut dengan termasuk bangsa yang mana ini? Jin, manusia atau malaikat. Karena yang hadir di sini kan macam-macam. Jadi kalau aja ada jin itu biar jinnya ngerti, oh dulu simbah-simbah saya juga suka dengarkan Al-Qur'an toh gitu kan ya. Kalau manusia biar ngerti itu ya. Bagaimana dulu manusia-manusia yang hebat mendengarkan Al-Qur'an? Malaikat juga ternyata malaikat itu rebutan mendengarkan Al-Qur'an. Semua itu ada dalilnya. Sehingga kalau sekarang kita kok enggak suka mendengar Al-Qur'an, maka kita termasuk golongan yang mana? Ini perlu dipertanyakan. Kalau kita alhamdulillah diajarkan untuk cinta pada Al-Qur'an. Terakhir, permohonan doa untuk kesembuhan Ananda Eti yang sedang sakit, dan untuk seluruh saudara-saudara kita yang sedang sakit, di antaranya Ibu Eka Listiawati yang sedang sakit di rumah sakit yang proses kelahiran ya, semoga jadi ibu segera, diberi anak yang soleh dan solehah. Selamat lahirnya, lancar, kemudian sehat bayinya dan berkah hidupnya. Kemudian untuk semua yang sakit, kita yang hadir di sini maupun keluarga ya, semoga segera sehat sakitnya apapun, terutama sakit hati. Nih kalau ada yang lagi sakit hati, semoga hati yang enggak sakit lagi. Amin Allahumma. Amin. Kemudian bagi yang punya hajat, hajatnya apapun, yang hajatnya mau nikah, semoga segera menikah dengan jodoh yang diinginkannya. Amin. Yang mau nikah lagi, semoga bisa nikah lagi. Amin. Maksudnya janda-janda dan duda-duda ya, semoga para janda, para duda bisa menikah lagi. Kemudian yang pengen punya anak keturunan, semoga segera diberi Allah anak keturunan yang soleh dan solihah. Yang nganggur, semoga dapat kerjaan yang barokah, yang melimpah ruah. Dan semoga yang mau haji diberi Allah kemudahan dalam mendaftar haji, membiayai haji sampai berangkat haji. Yang sudah berangkat, semoga perjalanannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, hajinya mabrur dan pulang ke tanah air sehat wal afiah. Dan semoga kita semua berakhir kelak setelah usia panjang sepanjang-panjangnya sehat bahagia, berakhir dengan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin jamiatin nafiah wa ila wa ala manahibun ali wa ila hadratin nabiy sallam. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, sebelum pengumuman, garis besar dari uraian pada malam hari ini tentang keutamaan baca Al-Qur'an, jangan sampai tiap hari kita tidak membaca atau tidak mendengarkan Al-Quran. Karena terbukti kalau hatinya sumpek, obatnya adalah duduk mendengarkan Al-Quran atau duduk membaca Al-Quran. Jadi usahakan kita duduk-duduk mendengarkan dan membaca Al-Quran. InsyaAllah Jumat yang akan datang saya akan mengajarkan sesuatu. Jadi yang gak datang rugi. Datang ya Bu ya. Ya, yang enggak datang rugi. Jumat depan saya akan mengajarkan sesuatu. Apa itu? Rahasia. Rahasia. Pengumuman. Hadirilah pengajian umum dalam rangka hall Mbah Harjo Bakir yang ketiga, hari Sabtu Pahing 20 September jam Ba'dal Isya. Lokasi dekat sekali, tidak jauh. Masjid Al-Bakir, Ngawen Utara, Blora. Ya, Blora ya, Blora itu ya. Dekat atau jauh? Udokot. Ya kan cuman Purwodadi terus ke arah utara, betul kan? Habis itu utara mentok, belok kanan ya. Iya, itu nanti sudah sampai Blora. Dekat atau jauh? Kan cuman lurus, belok kanan, belok kiri, lurus, belok kanan, belok kiri. Gitu kan, Bu ya? Iya, berarti dekat atau jauh? Dekat. Jauh, Bu. Ya, mau niat hadir atau enggak niat hadir? Niat hadir, niat saja dapat pahala, apalagi kalau hadir. Jadi enggak usah hadir, enggak apa-apa, yang penting gitu ya, yang penting niat. Insyaallah itu jadi Jumat depan insyaallah saya akan mengajarkan sesuatu dan cuman akan dongeng tentang Al-Qur'an. Setuju? Nah sekarang hadiah dari saya ada malam hari ini. Saya malam ini punya hadiah. Mau atau enggak mau? Betul. Apa yang diamalkan? Siap mengamalkan enggak? Betul. Pengen sugih? Mau kaya? Mau. Bekti sama orang tua. Saya begini, apa namanya, saya lagi berupaya jual mobil untuk bangunan belakang. Saya juga beli mobil untuk dakwah. Nah, beli mobil ini kebetulan belinya di Pekalongan. Jadi saya tadi pagi itu baru pulang menjelang Jumat ya, pulang dari Pekalongan. Saya beli mobil di Pekalongan. Di situ saya dapat ilmu ini yang mau saya bagi. Ini kalau yang punya mobil dengar ya alhamdulillah, enggak dengar ya alhamdulillah. Ya. Saya nanya ini mobil, kan punya mobil kok ada mobil besar ini buat apa? Jawabannya yang punya mobil, mertua saya itu sakit stroke, Habib. Jadi saya beli mobil ini besar sekali biar bisa mertua saya kalau masuk di situ bisa tidurnya enak, bisa saya kasih kasur, terus saya bawa keliling ke tempat orang-orang yang punya kemampuan untuk obati. Jadi saya antar mertua saya itu ke Jakarta, ke sini, ke Kudus, ke Solo untuk berobat. Nah, naiknya mobil ini. Nah, sekarang ini mertua saya udah capek berobat. Ya, udah capek berobat. Jadi sudah tidak apa namanya butuh mobil yang satu ini. Nah, saya saksikan istrinya kan berarti kan anak dari bapak yang sakit tadi ya. Nah, istrinya itu pagi ini si bapak berjemur di panas. Kemudian agak suntuk gitu, agak sumpek ya. Ini anak perempuan yang sudah punya anak banyak gitu ya. Punya anak banyak. Dia ngomong sama bapaknya, "Bapak, pengen jalan-jalan?" "Iya." Itu bapaknya yang stroke tuh dituntun, dimasukkan mobil, didudukkan sendiri. Ya, enggak minta bantuan yang lain, didudukkan, pintu mobil ditutup, terus disetiri sendiri keliling kota Pekalongan. Sudah puas bapaknya keliling, diantar pulang ke rumah. Sampai di rumah, ini saya lihat sendiri bukan cerita orang lain. Sampai di rumah duduk, ya ada saya gitu. Kemudian ngomong sama bapaknya, "Mau makan, Pak?" "Mau." Ini kemudian anak yang sudah punya suami dan punya anak ini ambil nasi, nasinya diurap dengan lauk, kemudian bapaknya disuapin, didulang sampai warek, sampai bapaknya ngomong, dah kenyang itu dengan bahasa isyarat ya, sudah kenyang. Anaknya maksa, "Ini masih ada, Pak, ya lagi." "Sudah kenyang." "Betul, dah kenyang." "Sudah. Coba kalau kita disuruh dulang ngenteni kapan rampungi." Betul atau betul? Itu disuruh, ini enggak disuruh, nawari. Lah anak yang begini nih itu cepat sugih dan nyatanya ya kerjanya makmur, kerjanya makmur. Ini ngungkuli zikir wirid manapun, ini zikir yang paling utama birrul walidain, bekti sama orang tua. Siap ngamalkan? Mikir toh. Jenengan enggak sampai disuruh nuntun, enggak toh, enggak disuruh nuntun bapaknya yang begini begitu enggak toh? Enggak, sebetulnya lebih mudah. Sebetulnya lebih mudah. Ya, mudah-mudahan kita nanti sampai tua bisa bekti sama orang tua kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa bekti kepada kita selaku orang tua. Dan cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang berbekti kepada orang tua. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفيك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dari Gria Al-Hidayah, Lantai 3, Jalan Insinyur Soekarno, 38 Solo Baru. 87,6 Al-Hidayah, Media Dakwah, Menjalin Ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87.6 Al-Hidayah FM, Solo, Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Sahabat-sahabat Al-Hidayah dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran langsung kajian rutin Majelis Ar-Raudhah bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idris dan bersama Kyai Haji Tobari Sadili dari Tangerang. Dan semoga kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dapat meningkatkan ilmu iman dan takwa kita dan mampu memperbaiki hati dan keimanan kita. Baik, dengan berakhirnya acara di malam hari ini, maka berakhir pula dalam masjid menemani akhirnya dari kabin siar dari Gria Al-Hidayah, Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 selebar akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taufiq ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.